بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. وأنا في الدين رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Ad-Durratul Bahiyyah ala Mutammimah al-Ajurumiyah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas pembagian isim, yaitu menjadi mu'rab dan mabni. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu pembagian al-fi'l. Sebagaimana isim, ya fi'l juga terbagi menjadi dua. Baik, ikra ya Ali. Allah Ta'ala al-fi'lu norbani mabaniun wawal aslu wa mu'abun wawal farhu wal mabaniun naw'ani ahaduhuma al-fi'lu al-madi wa binahu ala al-fatih illa idha tasala bihi wawal jama'ati wa yudhamu lahu darabu awit tasala bihi domiru rafkin mutaharikun fa yusakkanu lahu darabtu wa darabanahu. Wathani fi'lul amri wa bina'uhu ala sukuni nahu idrib wadribana illa idha tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in mudhakkarin aw dhamirul muannatsatil mukhatabati fa'ala hadfin nuni nahu idriba wadribu wadribi wa illal mubtalla fa'ala hadfi harfil illati nahu iksha ikhsha wazu warmi ikhsha wazu warmi uzu irmi. Baik, sekarang kata beliau al fi'lu dorban, fi'il itu ada dua. Yang pertama mabniyun, fi'il mabni dan dia adalah asalnya. Wa mu'rabun wa huwal fara', adapun mu'rab maka dia fara'. Ya, kalau kita lihat fi'il itu yang mabni dua, fi'il madhi dengan fi'il amr. Adapun yang mu'rab hanya satu, yaitu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Sehingga kata beliau mabniyun wa huwal asl. Ya, fi'il itu mabni dan ini adalah asalnya. Kemudian kata beliau wal mabniyu naw'an. Dan mabni itu ada dua jenisnya. Yang pertama fi'il madhi wa bina'uhu 'alal fathi. Dia mabni di atas fathah. Di atas fathah, ya, mabni di atas harokat fathah, illa idza tasala bihi wawul jama'ah fayudom, kecuali apabila dia bersambung dengan wawul jama'ah, maka dia didomahkan. Contohnya dhorobu, dhorobu, atau bersambung dengan domir rofa mutaharrik, bersambung dengan domir rofa mutaharrik, fayusakkanu, maka dia mabni ala sukun. Contohnya dharabtu wa dharabna. Ya, untuk menghindari empat huruf berharokat secara berturutan. Jadi dalam bahasa Arab itu tidak boleh ada empat huruf secara berturutan berharokat. Oleh karena itu harus ada yang disukun. Disukunnya yang mana yang disukun? Yang disukun adalah yang satu huruf sebelum terakhir. Satu huruf sebelum terakhir. Dorobtu, dorobna. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari fi'il yang mabni adalah fi'il amr. Ya, tentunya ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwa fi'il amr itu mabni. Mabni, seperti apa yang diungkapkan oleh beliau. Sebagiannya lain mengatakan fi'il amr itu mu'rab, tapi dia i'rabnya apa? Majzumun daiman, selantiasa dijazm. Ya, idrib, idriba, idribu, itu semua mu'rab menurut sebagian ulama. Tapi beliau mengatakan bahwa fi'il amr itu yang rajih bahwa dia mabni. Wa bina'uhu ala sukun, dan dia mabni di atas sukun. Contohnya idrib wa idribna, illa idza tasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in mudzakkarin aw dhamiru muannats al mukhatabah, maka dia mabni ala hadfin nun. Idriba, idribu, idribi. Makanya ini yang menjadi muskilah, ya, masa tanda mabninya adalah hadfun nun, ya. Sehingga apa, sebagian ulama mengatakan dia majzum dia, karena itu kan tanda jazm. Hadfun nun itu tanda apa? Tanda jazm, ya. Kemudian wa illa al-mu'tal fa'ala hadfi harfi illah. Demikian juga yang dikecualikan dari as-sukun, yaitu fi'il amar yang mu'tal, fi'il amar yang mu'tal, maka dia mabni di atas apa? Hadfi harfi illah. Dihapusnya huruf illah. Contohnya iksya, ya, yang dihapus di sana apa? Al-alif. Wagzu, yang dihapus di sana apa? Al-waw. Irmi, yang dihapus apa? Al-ya. Ya. Sehingga ini yang dikecualikan dari fi'il amar yang hukum asalnya mabni ala sukun. Ya. Yang pertama yang dikecualikan adalah apabila dia bersambung dengan domir tasniyah, domir jamak mudzakkar, dan domir mu'annas mukhotobah. Maka dia mabni ala hadfin nun. Kemudian ketika dia bersambung, maaf, kalau dia fi'il amarnya itu adalah fi'il yang mu'tal, maka tanda mabninya itu adalah hadfu hadfi illah. Faham itu? Taib. Ikra. Qauluhu wa huwal asl. Wahwal asal, ain, walihada kota mahu, wa inna ma kana aslu fil afali al binaa, li annaha lata ta'wiruha ma'ani muftalifatun, taktakiru hitam yiziha ila i'rabin, istilafi sihotiha, istilafi ma'aniha, fa'in hasola labisa. Lubsu. Fa'in hasola lubsun riba'il mawadi'i biqabuliha bisigotin wahidatin bima'anin muhtalifatin kama fi nahwi la ta'kulis samata wa tashrobal laban fa'yumkinu izalatahu bi'idhari nasib amin jazim intaha. Baik, kata beliau wa huwal asl. Kata beliau fi'il itu dorban, ya. Fi'il itu dorban mabniyun wa huwal asl. Jadi asal dari fi'il itu adalah mabni. Ya, oleh karena itu beliau mendahulukan penjelasan tentang al-mabni. Nah, tapi kemudian kata beliau wa innama kana al-aslu fil af'al al-bina. Ya, dengan demikian apa, hanya saja asal dari fi'il itu adalah bina. Ya, asal dari fi'il itu mabni. Kalau isim apa asalnya? Mu'rab, ya. Mu'rab. Kalau isim mu'rab. Kenapa fi'il itu dikatakan mabni? Li'annaha la ta'tawiruha. La ta'tawiruha ma'anin mukhtalifah taftakiru fitamjiziha ila i'rab. Karena dia tidak mengalami, ya, ta'tawiruha itu asobaha, tidak dikenai atau tidak mengalami, tidak menunjukkan makna yang berbeda yang membutuhkan dalam membedakannya tersebut kepada i'rab. Artinya dia tidak membutuhkan i'rab untuk membedakan makna-makna dari fi'il-fi'il tersebut. Ya, ikhtilafi sighatiha bi ikhtilafi ma'aniha. Karena perubahan fi'il itu sendiri sudah menunjukkan perubahan makna. Jadi dia tidak membutuhkan i'rab untuk mengubah maknanya. Misalnya kataba berubah menjadi yaktubu. Ya, dia tidak perlu penasob, tidak perlu penjazm, ya. Hanya saja apa, perubahan dari susunan huruf-hurufnya itu sudah menunjukkan perubahan makna. Ya, sudah menunjukkan perubahan makna sehingga dia tidak membutuhkan i'rab. Tidak membutuhkan i'rab. Ya. Berbeda dengan isim misalnya. Isim itu dia membutuhkan i'rab untuk mengubah maknanya. Misalnya dari zahaba Muhammadun wa dharaba Ahmadu Muhammadan misalnya. Nah, dia membutuhkan i'rab untuk mengubah maknanya. Muhammad yang pertama dia sebagai apa? Fa'il. Kemudian Muhammad yang kedua sebagai maf'ulun bihi. Dia tergantung dengan i'rab. Oleh karena itu berbeda antara al-fi'il dengan al-ism. Fa in hasala lubsun fi ba'di mawadhi' fi ba'di al-mawadhi'i bi qubuliha bi sighati wahidah li ma'anin mukhtalifah kama fi nahwu la ta'kulis samaka wa tashrabal labana fayumkinu izalatuha bi idhari nasib. Ya, kalau bisa jadi dia ya dari satu apa namanya? Dari satu bentuk, satu susunan kalimah ya, dia menunjukkan makna yang berbeda. Seperti dalam kalimat la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Maka la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Ya, ini dia bisa menunjukkan makna yang berbeda, ambigu ya. Jangan kamu makan ikan wa tashrabal labana. Dan apa namanya? Minum susu. Ya. Kata beliau, fayumkinu izalatuha bi idharin nasib awil jazim. Maka kita bisa menghilangkan sebentar, gimana memahaminya ya? Fa'in hasola lubsun fi ba'dil mawadi bi qabuliha bi sighah wahidah lima anin mukhtalifah. Ya, kalau toh fi'il itu bisa menunjukkan makna yang berbeda-beda dengan satu bentuk ya, seperti ucapan seseorang la taqulis samaka wa tashrabal labana, maka mungkin untuk menghilangkan makna-makna yang berbeda tadi dengan menunjukkan penasab atau penjazamnya. Maksudnya kalau kita membaca kalimat la ta'kulis samaka wa tashrabal labana, bisa juga dibaca la tashrabu. Itu makanya bisa dibaca tashroba atau bisa dibaca tashrobu. Kalau misalnya la ta'kulis samaka wa tashrabil labana, maka tashrobinya itu dia atof kepada ta'kul. Jangan kamu makan ikan dan jangan kamu makan apa? Minum susu. Ya, atau kita baca dengan cara yang lain. La ta'kulus samaka wa tashrabul labana. Ya. La-nya la nafiah. Kamu tidak makan ikan dan kamu tidak makan minum susu. Ya. Atau kita bisa baca dengan la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Ya, jangan kamu makan ikan ya, dan hendaknya engkau makan atau hendaknya engkau minum susu. Ya, wawnya sebentar. Wawnya itu ada apa? Ada an-mutmarah yang dihilangkan. Sehingga wawnya di sana berfungsi seperti fa sababiyah. Jangan kamu makan ikan apabila kamu minum susu. Ya. Jadi ada beberapa i'rabnya. Nah, di sini sighahnya satu, sighah wahidah, tapi memiliki makna mukhtalifah. Ya, ini bisa terjadi pada fi'il. Namun sesungguhnya kata beliau, ya, kalau ditampakkan, kalau diperjelas lagi ada penasab atau penjazamnya, maka perubahan tersebut bukan muncul dari dari fi'ilnya itu sendiri, tapi muncul dari apa, penasab dan penjazam. Maksudnya begini, kata beliau kan hukum asalnya fi'il itu kan mabni. Ya, kita ulangi sekali kata beliau ya. wa qawluhu wa huwal asl ay wa li hadza qaddamahu wa inna ma kana al asl fil af'al al bina li annaha la la ta'tawiruha ma'anun ma'anin mukhtalifah taftakiru fi tamyiziha ila i'rab. Ya, karena fi'il itu tidaklah dia menunjukkan makna yang berbeda-beda yang membutuhkan dalam membedakannya tersebut kepada i'rab. Artinya tanpa i'rab pun dia sudah menunjukkan hal yang berbeda. Ikhtilafi sighatiha bi ikhtilafi ma'aniha. Karena sighahnya itu sudah menunjukkan makna yang berbeda. Fa in hasala lubsu fi ba'dil mawadi bi qabuliha bi sighati wahidah li ma'anin mukhtalifah. Kalau dia maksudnya fi'il itu dia menunjukkan makna yang berbeda dengan sighah yang berbeda. Walaupun terkadang sighahnya sama tapi menunjukkan makna yang berbeda. Seperti ucapan kita la taquli samaka wa tashroba labana. Ya, la taquli samaka wa tashroba labana. Ini dia bisa menunjukkan makna yang berbeda-beda. Ya. Dengan sighah yang satu. Ya. Bisa enggak saya ulangi sekali lagi ya, biar paham. Hukum asalnya fi'il dia itu baru menunjukkan makna yang berbeda kalau bentuknya itu berubah. Ya. Misalnya ketika kataba menjadi yaktubu. Kataba berbeda maknanya dengan yaktubu karena sudah ada perubahan di sana. Namun terkadang dia tidak berubah. Dia tidak berubah, hanya saja sudah menunjukkan makna yang berbeda. Tanpa harus berubah susunan katanya, dia sudah menunjukkan makna yang berbeda. Seperti la taquli samaka wa tashroba labana. Ya. Akan tetapi yang seperti ini, ya, yang seperti ini bisa kita lihat apa yang membuat dia berubah, yaitu tadi itu ada nasib atau jazim. Kalau ada nasib atau jazim, maka hilanglah opini kita bahwa dia menunjukkan makna yang berbeda. Karena apa? Karena perubahan bentuknya tadi. Bingung nggak? Masih bingung nggak? Coba Ali, jelaskan Ali. Ya, masih bingung juga. Kalau kita tambahkan kita irob ini la taqulis sama kawatas rob labana, baru akan jelas bahwa dia mengalami yang menyebabkan dia berubah itu adalah faktor eksternal, yaitu penasab dan penjazem. Gimana Mas Fatur? Yang tasroba ini ilmunya apa sih? Apakah tadi dia sebagai ada wawu sababiyah tadi? Iya. Bisa ada an mutmarah wa an tasroba, an mutmarah yang an mutmarah wujuban. An mutmarah wujuban di sana. Tapi kalau kita tampakkan ini ada an mutmarahnya, berarti dia berubah maknanya karena apa? Karena ada an mutmarah, dibaca an tasroba. Paham enggak? Anta kulasa maka wa an tasrobal labana gitu. Iya, tapi mutmarah dia. An-nya mutmarah. Intinya beliau ini ingin menunjukkan bahwa asal dari fi'il itu mabni. Ya, kenapa dia mabni? Karena untuk menunjukkan perubahan makna dia enggak butuh i'rab. Berbeda dengan yang yang mu'rab. Berbeda dengan yang mu'rab. Ya, dia untuk menunjukkan makna dia harus apa? Dimasukkan atau apa? Harus kemasukan sesuatu untuk mengubah maknanya. Misalnya kemasukan harfu jar kah atau dia menjadi maf'ulun bih kah. Tapi kalau fi'il dia tidak membutuhkan itu semua. Ya. Walaupun ada, kata beliau kan, seperti ini, yang fi'il-fi'il itu, yang dia berubah maknanya, yang tampak dia berubah maknanya, tanpa harus mengubah bentuk, atau apa, susunan katanya. Ta'kul itu kan sama, ta'kul. Bisa dibaca ta'kulu, bisa dibaca ta'kuli. Ya. Nah, itu tetap memiliki makna yang berbeda, bukan karena susunan katanya, tapi karena ada faktor eksternal tadi. Intinya fi'il yang mabni itu asalnya ada fi'il itu asalnya mabni karena dia tidak membutuhkan i'rab untuk apa? Untuk membedakan maknanya tadi. Hukum asalnya seperti itu. Baik ya. Insyaallah. Baik. Kemudian idham lanjutkan famaja'a mabniyan. Famaja'a mabniyan la yus'alu an sababi bina'ihi limaji'ihi 'alal asli wa inna ma yus'alu amma a'raba li khurujihi 'anil asli. Amma u'riba. Amma u'riba li khurujihi 'anil asli. Udah sampai di situ ya. Maka fiil-fiil yang mabni itu tidak ditanya. Tidak ditanya apa penyebab mabninya. Kenapa? Karena dia sudah datang ya sesuai dengan asalnya. Karena asal dari fiil itu mabni. Hanya saja dia ditanya ketika dia mu'rab. Ya, kenapa dia rafa? Kenapa dia nasab? Kenapa dia jazm? Ya, li khurujihi anil asal, karena keluarnya dia dari asal. Karena keluarnya dia dari asal. Waqauluhu ahaduhuma fi'lul madhi wa huwa mutafaqqun 'ala bina'ihi wa li hadha qaddamahu. Qaddamahu. Qaddamahu. Wa qawluhu 'alal fathi ay dhahiran kana nahwu daraba wa dakhraja wa tanafa wa dakhraja. Au mutak au muqaddaran nahwu sa'a wa ta'ta wa taqa wa tanna wa qawluhu nahwu darabu wa innama bunya 'alal dhammi ma'a wawi jama'ati lil munasabati fa inna wawal jama'atu la yunasibuha illa fa inna wawal jama'ati la yunasibuha illa dhamma ma qablaha fa amma nahwu istaramu dhalalata bil huda wa nahwu da'aw hunalika suburan fal aslu istarayu biya'in matmumatin qabla dhamiri sakini wa da'aw biwawaini awwaluhuma matmumatun qabla dhamiri sakini thumma taharrakat lil ya'u wal wawu wan futiha ma qabla huma faqala batal alif alifaini thumma hudifat alifu lil tiqa'i sakinaini. Baik, kemudian kata beliau yang pertama adalah fi'il madhi. Kenapa beliau kedepankan fi'il madhi dalam pembahasan fi'il-fi'il yang mabni? Karena fi'il madhi ini para ulama sepakat atas binanya. Berbeda dengan fi'il amr. Kan tadi kita sudah singgung. Kalau fi'il amr mereka berbeda pendapat. Baik, contohnya wa qawluhu 'alal fathi. Maka fi'il madhi ini mabniyun 'alal fath. Baik itu yang zahir seperti daraba, dahraja dan seterusnya atau muqaddar seperti sa'a wa a'ta wa taqa wa stagna. Demikian juga dorobu. Ya, kalau dia wa qawluhu dorobu wa innama bunia ala dham. Dorobu mabni ala dham. Ya, karena dia disertai dengan wawul jama'ah li munasabah. Ya, karena dia disertai dengan waw jamaah, maka fiilnya menyesuaikan. Fa'innal waw wal jama'ati la yunasibuha illa dham ma qoblaha. Karena waw jamaah tidak ada yang mencocokinya kecuali didomahkan apa yang sebelumnya. Baik. Nah, gimana di dalam firman Allah ishtarau, ya ishtarau dhalalata bil huda wa da'au hunalika thubura. Kenapa kok enggak sesuai dengan kaidah seperti dorobu? Kenapa enggak istaru? Kenapa enggak da'u? Maka kata beliau, asalnya istarau adalah istarau itu sebenarnya gimana baca? Istarau. Taroyu, ya bituau, ada awu, ya, jadi ada satu hapus, tulisnya itu.